Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, buang waktu ngasih hak tubuh bermain ke hutan. Lehernya luar biasa. Gak boleh sombong di hutan itu ya. Walaupun motornya baru, CC-nya jelas, tapi perlu skill, perlu keahlian untuk bagaimana menyikapi alam dengan arif dan bijaksana. Demikianlah fungsi ilmu ya. Jadi jangan gede hulu, bising dasup helm ya. Jadi ini alamnya juara pisan. Hutannya lebat banget. Dikasih hujan kecil tapi juara. Sangat-sangat menantang dan adventure. Demikian harus biarpun sendiri solo. Ya nikmati aja lah perjalanannya. Di journey. Saya Pepedi. Uyuhan atuh solo karir mamen. Enggak bisa, enggak mau kotor tuh enggak bisa. Harus kotor dulu ya. Teh, iya. Juara mamen. Enggak boleh sombong, aduh kudu aya batur. Enggak boleh sendiri. Bye dulu lah, malu. Labuh.